Ketika hidupku terasa hampa, ketika hatiku terasa hening, ku jatuh, ku sedih, ku lemah, ku rasa sebelum dirimu ada. Kau hadir di saat ku mencari cinta, ku tahu kau datang untukku. So let's get a beat. Cintaku adalah musik, musik adalah hidupku. So let's get a beat. Jiwaku adalah musik, musik warnai hidupku. Senada dengan detak jantungku. So let's get a beat. Segala yang kau punya.